Mana yang lebih afdal, berbuka di rumah bersama keluarga dengan atau dengan bersama kaum muslimin di masjid? Ya, untuk menetapkan afdal, ya, membutuhkan dalil. Nah, membutuhkan dalil. Mau bersama keluarga juga tidak mengapa. Ada keutamaan tersendiri. Namun kalau dikhawatirkan jangan sampai tertinggal, ya, sholat berjamaah di masjid hanya disebabkan karena berbuka puasa, maka lebih afdal dilakukan di masjid.